Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Hafidh Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullah. Terakhir kemarin tentang la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah, dari hadith Anas bahwa tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamat. Artinya itu merupakan salah satu dari auqatul ijabah, waktu yang memiliki keutamaan tersendiri, dikabulkan padanya doa. Terkait waktu, ini yang pertama. Artinya salah satu syarat atau perkara penting dalam doa adalah agar orang yang berdoa itu mencari waktu-waktu mustajab, agar doanya lebih besar harapan dia untuk diterima. Pertama ini antara adzan qomat. Yang kedua, akhirul lail, di malam terakhir, sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla layla hina yabqa thuluthul layla al-akhir. Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga terakhir dari malam. Fayaqulu man yad'uni fa'astajibalah. Allah katakan, siapa yang berdoa padaku akan pasti aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta padaku pasti akan aku beri. Asyahid, waktu ini termasuk dari auqatul ijabah. Yang ketiga, sujud. Waktu sujud, aqrabu ma yakunul abd min rabbihi fa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya adalah saat dia dalam keadaan sujud. Makanya Rasulullah perintahkan untuk diperbanyak doa padanya. Yang keempat, dari duduknya imam di hari Jumat sampai selesainya sholat. Disebutkan itu waktu yang dimaksud di hari Jumat, yang kalau saja orang berdoa meminta, di situ akan dikabulkan. Karena waktu itu memang di situ berkumpulnya kaum mukminin menjalankan ibadahnya. Syiar yang begitu besar, nyata di dalam Islam, maka pantas untuk kemudian doa dikabulkan di situ. Yang kelima, di akhir setiap sholat, sebelum dia salam, karena Rasulullah katakan, "Tsummal yatakhayyar minad du'a ajabahu ilaih Kemudian hendaklah dia memilih doa mana yang dia senangi sebelum salam. Yang keenam, akhir hari, di hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari, itu juga auqatul ijabah, maka disunahkan untuk memperbanyak doa padanya. Dan Rasul isyaratkan kalau itu sedikit atau sebentar sekali waktunya menjelang tenggelamnya matahari. Itu beberapa auqat, beberapa waktu yang memiliki keutamaan. Kalau ini digabungkan dengan apa yang Ibnul Qayyim sebutkan, rahimahullah, kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa', ketika jika orang yang berdoa ada padanya hudurul qalb, hatinya dalam keadaan hadir, artinya hadir betul-betul, dia fokus, konsentrasi untuk doanya, pikirannya enggak kesana kemari, mikir dunianya, hatinya hadir secara keseluruhan untuk doanya, ditambah dengan waktu yang mustajab tadi, maka lebih besar harapan doa itu untuk terkabul. Yang ketiga, kalau ini dua sudah, hadirnya kalbu, waktu yang mustajab. Yang ketiga kata Ibnul Qayyim, ditambah kekhusyuan dia dalam berdoa, merendah di hadapan Allah, artinya dengan penuh harap dan yakin hanya Allah yang memberi dan menolongnya. Yang keempat, istiqbal al-qiblah, menghadap kiblat, yang kelima ala taharah, dia dalam keadaan suci, ada wudu, yang keenam dia mengangkat kedua tangannya, mohon dalam doanya. Yang ketujuh, dia mulai doa itu dengan pujian kepada Allah, salawat, salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, istighfar, dan meminta ampun kepada Allah atas segala dosa atau kemaksiatannya. Kemudian dalam doanya yang keberapa, sembilan ya, ilhah. Ilhah itu merengek, benar-benar meminta hajatnya kepada Allah. Makanya Rasulullah larang orang berdoa dengan menggantungkan permintaannya kepada Allah, dengan dia katakan misalnya, ya Allah beri aku rizki kalau engkau kehendaki, Ampuni aku jika engkau kehendaki. Ini menunjukkan dia enggak butuh amat dengan doa itu. Karena ya seakan dia enggak katakan, ya itu kalau engkau kehendak, kalau enggak ya enggak apa-apa. Seakan itu yang dia ucapkan. Makanya Rasulullah katakan wal ya'zimil mas'alah. Hendaklah dia bulatkan permintaannya. Ampuni aku, beri aku rizki dan segalanya dari kebaikan dunia dan akhirat yang lain. Yang ke berapa? 10. Dibarengi doa itu dengan raghbah wa rahbah. Raghbah penuh harap hanya kepada Allah, seperti yang Allah katakan wa ila rabbika farghab. Raghbahlah hanya kepada Allah. Rahbah takut, cemas. Kalau-kalau doanya ditolak. Nah, raghbah wa rahbah, para ulama sebutkan itu terlihat sampai ke bahasa tubuh. Terlihat kalau dia itu berharap sekali dan takut sekali, itu terlihat dari jasadnya. Yaitu penuh khusyuk, tenang, khidmat. Makanya musyrik, orang yang melakukan itu kepada selain Allah, karena raghbah hanya kepada Allah, wa ila rabbika farghab, dan amilnya di kedepankan semula farghab ila rabbika. Tapi ketika itu diajukan wa ila rabbika farghab, dalam bahasa Arab memajukan yang semula di belakang, itu memiliki makna hasr, pembatasan atau pengkhususan, bahwa raghbah itu dibatasi dan khusus hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya. Itu tampak kepada orang kalau mendatangi kuburan, dia minta-minta di situ. Kamu lihat raghbah dan rahbah itu ada pada mereka, sehingga tubuhnya, ya kalau mereka ya, misalnya masuk, dan seringnya begitu, masuk ke, biasanya kuburan itu ada ruang khusus, kamar gitu, atau ditutupi tabir kain. Untuk masuk dari pintu sana, dia enggak boleh dengan berdiri gitu, enggak sopan atau ini. Maka dia dengan jongkok duduk sambil berjalan, dan keadaan duduk. Ini sudah mulai rohbah warohbah. Tubuhnya sudah mengisyaratkan itu, takut, berharap. Kemudian di hadapan situ, di hadapan kubur ini, orang yang dia minta-mintai, dia pun penuh khusyuk, penuh harap, hening, dan betul-betul enggak terganggu oleh yang lainnya. Tubuhnya kelihatan enggak akan kamu dapati orang seperti itu di depan kuburan yang dia agungkan, yang dia kultuskan. Kemudian dia sibuk misalnya dengan temannya atau siapa, ngobrol misalnya kesana kemari. Nanti anu ya, besok atur pertemuan ini di depan kuburan orang soleh atau yang dia agungkan. Besok kita kesana ketemu dengan klien kita atau sambil ngerokok misalnya, gimana urusan ini di depan kubur? Tidak akan berani. Dia tinggalkan semua itu. Betul-betul dia khusyuk. Ah, ini raghbah. Seperti itulah raghbah. Betul-betul dia tidak terganggu, tidak tersibukkan dengan yang lainnya. Dan itu hanya kepada Allah. Karena itu ibadah. Karena ini tidak boleh diberikan kepada selainnya. Al-Muhim, itu yang untuk kami sebutkan yang ke 10 tadi ya. Raghbah wa rahbah di hadapan Allah. Kemudian yang ke-11, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat kebesarannya. Tergantung apa yang dia minta, dia perbanyak penyebutan nama itu. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah sebutkan Allah memiliki nama-nama yang agung, maka berdoalah dengannya. Ini kalau misalnya dia minta rizki, ya dia sebut-sebut, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, iftah alaina abwaba rizqik, urzukna, dan semisalnya. Ya minta ampunan, ya ya Ghafur, ya Dza Maghfirah, dan semisalnya. Yang terakhir, ke-12, akan lebih baik kalau doa itu dengan ad'iyah, doa-doa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan atau beliau ajarkan di dalam sunnahnya. Karena doa itu dari orang yang mustajab doa, maka besar harapan kita doa itu dari kita juga mustajab. Doa itu dari orang yang maksum dari kesalahan, maka kita tenang, aman, tidak mungkin ucapan itu ada kesalahan padanya. Karena muncul dari orang yang maksum. Yang ketiga itu jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas, simpel, padat. Nah, sallallahu alaihi wasallam, itu keutamaan yang Allah berikan padanya. Ada beberapa tambahan dari mungkin luput dari penjelasan Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih yang belum beliau sebutkan. Da'watul madlum, doa orang yang terdolimi, tambahan dari yang tersebutkan tadi, waktu-waktu ijabah. Orang yang terdolimi, tidak ada tabir antara doa dia dengan Allah, ini pasti Allah kabulkan. Yang kedua, tambahan kedua, waktu turunnya hujan, juga waktu mustajab doa. Yang ketiga, saat iltihamul jaish, saat bertempurnya dua pasukan muslimin, mujahidin dengan kufar, saat berkecamuknya perang, termasuk waktu mustajab. Makanya Rasulullah SAW kalau perang banyak doa, banyak memohon kepada Allah SWT. Yang keempat, doa seorang muslim kepada saudaranya muslim fi dhahril ghaib, di belakangnya. Nah, ini mungkin dia di kota lain atau di tempat lain. Yang keempat, doa orang yang safar mustajab, musafir. Yang kelima, malam Lailatul Qadar. Yang keenam, hari Arafah 9 Dzulhijjah. Yang ketujuh, doa orang tua kepada anaknya. Fuqaha mereka juga menyebutkan asal doa dia tidak mengandung ifim, dosa, atau qati'atur rahim, pemutusan silaturahmi. Asal tidak mengandung itu, terkabul doanya. Ibnu Al-Qayyim juga menjelaskan bahwa doa termasuk sebab terkuat untuk terhindarnya seorang hamba dari segala kejelekan, atau untuk seorang hamba mendapat kebaikannya yang dia harapkan. Tetapi ini bisa terhalangi, dia tidak dapati semua itu. Kejelekan bisa saja tetap menimpa dia, atau kebaikan terlewat darinya. Satu, bisa karena ada kelemahan pada dirinya. Karena pada doa dia ada sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, tidak Allah senangi, karena mengandung permusuhan, qati'atur rahim. Atau yang kedua, karena lemahnya kalbu dan tidak atau kurang menghadap kepada Allah, kurang hadir hatinya saat doa. Berpengaruh untuk terkabul atau tidaknya doa, karena tadi disebutkan, makanya disyaratkan hatinya hadir, konsentrasi untuk doanya. Ibnu Qayyim permisalkan itu seperti busur yang terlalu lentur. Akhirnya anak panah pun meluncurnya enggak bisa optimal. Pengaruh besar bahkan. Kamu sudah punya busur, na'am. Kamu punya anak panah, iya. Kamu bidik, iya. Kamu titis, mungkin. Tapi pengaruhnya pada busurnya. Kalau busur ini terlalu lentur, berpengaruh kepada tepatnya sasaran, kena atau enggak. Terlalu lentur, busur harus ada ukurannya tentunya, kekencangannya, kekuatannya. Kalau terlalu lentur, lembek itu busur, ya berpengaruh tentunya. Derasnya anak panah ini, ketajamannya, tepat sasarannya, akan banyak berpengaruh. Seperti itulah kurang lebihnya. Kalau kalbu itu kurang hadir, konsentrasi dan fokus khusyuk dalam doa juga berkurang, ya, ijabah dan terkabulnya doa ikut berpengaruh karenanya. Atau ada penghalang, bisa jadi karena ada makanan haram pada dirinya, atau dia zalim pada hak orang lain, hartanya, kehormatannya, atau karena dosa atau maksiat yang menodai kalbu, atau hati itu lebih dikuasai oleh ghaflah, lebih dikuasai oleh lalai dan sehu. Sehu itu lebih parah daripada nisyan. Lupa, nisyan, satu itu bawaan manusia. Kedua, orangnya ketika kamu ingatkan langsung sadar ingat. Oh iya, astagfirullah. Sahu tidak demikian. Yang namanya sahu itu hatta diingatkan dia enggak ingat. Kalau misalnya terkait sholat, misalnya Anda tadi sujud sekali, kurang satu, apa iya? Dia gak ingat. Masa sih perasaan sudah dua, nah. Masih gak ingat, masih blank. Makanya disebut sahu. Ketika ini menguasai jiwa, itu yang lebih dominan pada kalbunya, ya, menjadi penghalang untuk doa itu. Mustajab, doa menuntut tadi adanya hati yang hadir dan khusyuk dalam doanya. Allah sebutkan ma asabaka min hasanatin famin Allah, kebaikan yang kamu dapati semua itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, adapun kejelekan yang menimpa dirimu semua itu dari dirimu sendiri. Pasti karena kejelekan, karena maksiat, karena kekurangan yang ada pada dirinya. Bahkan kata Imam Az-Zarqani, ada pengaruhnya pula lisan dan farj. lisan ketika kurang dijaga. Sehingga kemaksiatan lisan, riba, namimah, dusta dan lain sebagainya dari kemaksiatan lisan berpengaruh kepada dikabulkannya doa. Begitu pula kemaksiatan farji. Terkait syahwat, baik laki maupun perempuan, ketika itu tidak dia jaga, berpengaruh dengan tidak dikabulkannya doa. Maka kalau diringkas, kelalaian, sahu, ghaflah, dan banyak diakibatkan kelalaian ini oleh maksiat itu sendiri. Orang jadi jauh dan lalai dari Allah, dari akhiratnya, jauh dari majelis ilmu, jauh dari ilmu, semakin dikuasai syaitan dan semakin hampa itu hati, semakin jauh itu kalbu, semakin lalai itu yang mendominasi karena jauh dari ilmu. Yang kedua, makanan haram, minuman haram dan pakaian haram dari penghasilan yang haram. Yang ketiga, tergesa-gesa untuk dikabulkan dengan mengatakan da'ut da'ut falam yustajabli. Aku sudah banyak berdoa, aku sudah lama sering tapi belum juga dikabulkan. Maka itu sudah bentuk ketergesaan. Maka doa kata Ibnul Qayyim itu tidak ubahnya seperti senjata. Dan memang doa silahul mukmin, doa itu senjata bagi seorang mukmin. Ya namanya senjata, tidak cukup hanya dengan ketajamannya, kehebatan bahannya, ini dari logam asli murni ditempa sedemikian rupa, dibuat oleh fulan di tempat itu terkenal dan seterusnya. Memang betul, bisa jadi ini pedang misalnya atau apa gitu, samurai, hebat, tajam, dan rambut pun bisa terpotong di permukaan kulit saking tajamnya. Tapi itu saja gak cukup. Kalau itu untuk perang misalnya atau tanding lawan, gak cukup untuk bisa memotong leher lawan untuk membunuhnya. Ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu si pemegang sendiri. Harus orang yang kuat, tangannya hebat, terlatih, kan begitu. Senjata, pedangnya masya Allah, samurainya Allahumma barik, tapi yang megang orang gak pengalaman atau tangannya lemes, mukulnya asal-asalan, ya gak mati lawannya. Senjata ini hanya kurang efektif. Bukan karena senjatanya gak tajam, orangnya yang megang yang bermasalah. Seperti itu kata Ibnul Qayyim. Doa pun sama, doanya kurang tajam, kurang terkabul, bukan karena doanya, tapi orangnya yang berdoa. Ada padanya sesuatu yang perlu dibenahi, perlu dikoreksi. Nah, maka tiga, kalau pada senjata, ketajaman senjata, orangnya yang mukul, yang megang. Dan yang ketiga, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang lain yang menghalangi untuk terkenanya senjata itu pada sasaran. Kalau ketiganya terpenuhi, maka doa biiznillahi ta'ala akan terkabul. Wassallallahu taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillahil alamin.